أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Akan kita lanjutkan insyaallah kajian masih dalam transkrip dari muhadarah Fadilatul Syekh Dr. Muhammad Ibn Hadi Ibn Ali Al-Madkhali yang berisi tentang ahammiyatul irtibat bil ulama. Di sini kita selalu terhubung bersambung kepada para ulama. Dan yang dimaksud dengan ulama di sini sebagaimana beliau akan selalu menyebutkan dan mengulang-ulang dan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya adalah ulama ussunnah. Bahkan beliau mengutip sebuah kalimat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, atsar yang mengatakan tentang kriteria para ulama atau ulama yang dimaksud dengan ulama ussunnah. Dan ini kemudian dijelaskan oleh Ibnu Qutaibah bahwasanya mereka adalah al-masyayikh, yang dimaksud adalah sudah syekh umurnya, syekh segalanya, termasuk kepada ketuaan dalam pengalaman ilmunya. Dan beliau juga mengangkat tentang pentingnya talibul ilmi mendahulukan untuk mengambil akhlak atau tingkah laku dari ulama-ulama yang dia belajar kepadanya. Sebagaimana beliau mengutip ucapan Imam Malik ketika ibunya mengatakan kepada beliau, nah, kata Imam Malik ketika ibunya memakaikan imamah kepadanya, kemudian setelah itu dia mengatakan, idhab ila Rabi'ah wa khud min hajjihi wa dhallihi wa samtihi qabla an ta'khudha min ilmihi. Engkau pergilah kepada Rabi'ah, ambil dari beliau akhlak dan tingkah lakunya sebelum engkau mengambil ilmunya. Demikian nasihat-nasihat para pendahulu dari kalangan para orang tua ulama-ulama kita, bahkan setelahnya dilanjutkan oleh anak-anaknya. Demikian juga mereka mengingatkan kepada thullabul ilmi, ya, apakah dari anaknya ataupun yang lainnya, untuk senantiasa mengambil akhlak-akhlak para ulama, karena mereka itu adalah waratsatul anbiya sebagaimana disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah para nabi, mereka adalah pewaris para nabi, akhwan, yang mewarisi ilmu, tidak mewarisi yang lainnya, yang mewarisi ketawaduan, yang mewarisi kegigihan dalam aktivitas mereka di tengah-tengah umat, mengajak manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengingatkan dari perkara-perkara kebatilan. Nah, dan mereka, kata Syekh, adalah orang-orang yang tidaklah menyebutkan satu kejelekan atau kekurangan yang ada pada seseorang berdasarkan kebencian mereka kepada orang yang dibicarakannya, akan tetapi karena dia betul-betul ghadban lillah, menaruh kemarahannya itu karena Allah Subhanahu wa taala dan bukan karena ada kedengkian kepada orang yang dibicarakan kekurangan-kekurangannya, karena pembicaraannya pun ketika tampak pada orang tersebut penyelisihannya terhadap sunnah, juga ketika telah dijelaskan kepada mereka malah berpaling dan takabur, maka barulah mereka menjelaskan kepada umat tentang keadaan orang-orang yang seperti itu. Sekali lagi, karena adanya kebencian mereka disebabkan karena Allah Subhanahu wa taala, karena melihat agama Allah Subhanahu wa taala ya, akan menjadi kabur di tengah-tengah manusia yang khususnya orang-orang yang masih jahil. Bukan berarti untuk bermaksud meninggikan diri-diri mereka sendiri atau melebihkan kedudukannya di tengah-tengah manusia yang lainnya. Kemudian Syekh Hafizahullah Ta'ala menyebutkan, وَلِيُعْلَمَ أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَحْصُلَ ذَلِكَ إِلَّا إِذَا كَانَ مَعَ ارْتِبَاطِهِ مُنْكِرًا لِهَؤُلَاءِ الْعُلَمَاءِ. Dan dalam diketahui juga bahwasannya la yumkinu an yahsula dzalika, tidak akan mungkin diperoleh, seseorang tidak akan mungkin memperoleh apa yang dia pelajari dari ulama-nya, apakah ilmunya ataukah budi pekertinya, akhlak dan sikap baik, sikap baik yang ada pada para ulama, illa idza kana ma'tibatihi muqiran li haula'i ulama, kecuali di samping dia terhubung dengan para ulama, di samping dia dekat dengan para ulama, kedekatannya itu adalah kedekatan yang muqiran, yang juga mengandung sikap memuliakan para ulama. Jadi bukan hanya sekedar dekat dalam rangka mencari kedudukan, dalam rangka mencari muka, ya, dalam rangka hanya mencari legitimasi dan pengakuan-pengakuan dari pihak-pihak yang lain bahwa dirinya juga masih bersama para ulama, dirinya juga masih dekat dengan mereka, padahal ketika jauh dengan alim ini dia melakukan hal-hal atau bersikap dengan sikap-sikap yang tidak semestinya, tidak sesuai dengan nasihat-nasihat para ulama. Mahdariman lahum, menghormati para ulama, mutawati'an lahum, juga khafidhan janahahu lahum fa'innahu yastafidhu hina'idin. Betul-betul sikapnya hormat, sikapnya itu tidak sombong kepada mereka, maka ketika itu dia akan yastafid, dia akan dapat mengambil faidah ilmiah yang ada pada beliau, ya, yang ada pada para ulama, apakah ilmunya ataukah sikap-sikap yang muncul dari mereka. Wa yunalu minhumul khairul katsir, juga akan diperoleh dari mereka kebaikan yang sangat banyak. Min ilmihim wa badlihim wa ihsanihim, ilmunya dan segala hal yang berkaitan dengan mereka. Qad kana Tawus rahimahullahu ta'ala yaqul, Tawus seorang ulama di zamannya, beliau mengatakan rahimahullah, inna minas sunnah an yuqara al-alimu, termasuk sunnah adalah menghormati seorang yang berilmu, al-alim, ya, seorang yang berilmu, yakni ulama, maka menghormati mereka memuliakan mereka, ini termasuk kepada sunnah, ya. Sunnah tuntunan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, tuntunan para sahabat beliau, ya, radhiyallahu anhum, dan inilah sunnah, tariqah, jalan yang memang ulama dari kalangan sahabat, ya, sampai kepada setelah mereka dan setelah mereka. Makanya termasuk sunnah, karena dikenal di tengah-tengah para ulama sikap yang seperti ini. Sehingga para ulama juga menekankan bahwasannya termasuk agama ini adalah an yuqara al-alimu, memuliakan atau menghormati seorang yang berilmu. Wa hadha haq, dan ini adalah hak, kata Syekh. Ini adalah satu ucapan yang memang benar. Ya. Al-alimu alladhi tartabatu bihi yajibu an tuqirahu. Orang yang berilmu, yang kamu dekat dengannya, yang kamu mengikat diri dengannya, yang kamu selalu berhubungan dengannya, dalam artian dia selalu koordinasi dengan seorang alim dalam melakukan kegiatan-kegiatan agamanya, ya, ketika meminta fatwa dan sebagainya, maka seorang alim yang seperti itu kamu sikapinya, yajib an tuqirahu, wajib kamu memuliakan, harus kamu menghormatinya. Alim sunnah yang dimaksud adalah ulama sunnah, seorang ahli ilmu, ya, yang mereka ini adalah orang yang betul-betul terbimbing dengan sunnah. Waqad thabata fi sunan Abi Dawud, ada satu hadis yang disebutkan di dalam sunan Abu Dawud rahimahullahu taala, annahu sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda, inna min ijlalillah, ya, apalagi nah, dalam hadis ini disebutkan inna min ijlalillah, termasuk sikap memuliakan Allah, ya, termasuk sikap apa? Memuliakan Allah, ya. Dalam hal memuliakan Allah itu kan diantaranya kita berzikir, misalnya kita berzikir untuk dengan menyebutkan lafaz-lafaz yang di situ menghilangkan bentuk-bentuk kesyirikan dalam diri kita, misalnya dengan mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, atau kita dengan memuji Allah, ya, subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, Allahu akbar, ya, kita bacakan tahlil, tahmid, ataupun ada bentuk lain yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sunan Abu Dawud, inna min ijlalillah, di antara memuliakan atau termasuk memuliakan Allah itu adalah ikramu dzisyaiba al-muslim. Yani yang pertama memuliakan dzisyaiba al-muslim, orang tua yang sudah orang tua yang muslim. Yang pertama, kemudian yang kedua, wa hafizul Qur'an ghairul ghali fihi wal jafi anhu. Kemudian memuliakan apa? Penghafal Al-Qur'an. Memuliakan penghafal Al-Qur'an. Kemudian yang ketiga, wa ikramu bisultanil muqsit. Kita memuliakan, menghormati penguasa yang berbuat adil. Maka perbuatan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini ketika dilakukan oleh seorang muslim, maka ini sudah terhitung dia memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Syekh mengomentari, فَإِذَا كَانَ ذُسَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ إِجْلَالُهُ مِنْ إِجْلَالِ اللَّهِ, kalau hanya saja seorang tua yang muslim kemudian kita memuliakannya karena ketuaannya, termasuk memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, فَكَيْفَ بِمَنْ شَابَتْ لِحْيَتُهُ وصفته ورأسه وهو يعلم العلم وينشر العلم وينشر السنة ويدعو إليها ويذب عنها. Bagaimana keadaannya? Kalau seandainya yang tua atau yang sudah beruban itu lihiyahnya, yang beruban itu kepalanya, kemudian yang beruban ini itu, dia itu mengajarkan ilmu, menyebarkan ilmu, menyebarkan sunnah, mengajak manusia kepada sunnah. Nah, terus menerus dia di atas sunnah. Bagaimana kalau keadaannya ternyata seperti itu? Hanya sekadar seorang tua yang muslim saja, kemudian kita menghormatinya, memuliakannya, itu termasuk memuliakan Allah. Apalagi kalau keadaan yang dimuliakannya itu, yang dihormatinya itu adalah orang yang berilmu, mengajarkan ilmu, menyebarkan ilmu, menyebarkan sunnah, mengajak manusia untuk kembali kepada sunnah. Hadza ahra wa a'wam. Maka ini adalah lebih pantas lagi, lebih layak lagi, dan lebih besar lagi. Ya. Keutamaannya. Huwa wa 'alimul Qur'an kadzalik. Orang yang seperti ini juga orang yang menghafal Al-Qur'an. Ya, kita memuliakan orang-orang yang menghafal Al-Qur'an. Tentunya menghafal bukan untuk tujuan-tujuan dunia. Menghafal Al-Quran dia karena memang ingin menjaga agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita muliakan mereka, ya. Kita muliakan dengan berbagai macam upaya dari diri kita, dengan memberikannya doa, dengan memberikannya fasilitas-fasilitas yang akan membuat dia semakin terdorong untuk menghafal Al-Quran, ya. Maka ini adalah merupakan termasuk memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan upaya kita bersama-sama untuk menyiapkan dan mengkondisikan fasilitas bagi para penghafal Quran dari anak-anak kita ini, ini termasuk dari upaya ijlalullah, upaya memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan dianggap ringan perkara ini, ya. Ini adalah perkara yang agung, yang senang apa seyoganya kita ini berlomba-lomba, ya, untuk terjun dalam hal ini, ya, karena kita tentunya sedang mempersiapkan anak-anak didik kita untuk dapat menghafal Al-Quran dengan baik, sehingga mereka adalah orang-orang yang nantinya layak untuk dimuliakan, layak untuk dihormat, layak untuk ditinggikan derajatnya. Karena disebutkan juga bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat seseorang dengan Al-Quran, dan sebaliknya akan menjatuhkan juga dengan Al-Quran tersebut. الشاهد وقد برر على هذا الحافظ الخطيب البغدادي باب تعظيم المحدث. الإمام الحافظ الخطيب البغدادي dalam hal ini beliau membuat satu bab dalam bukunya, dalam kitabnya, bab tentang mengagungkan seorang ahli hadis, seorang ahli ilmu, al-muhaddith. Kalau dulu yang disebutkan dengan al-muhaddits itu bukan hanya orang yang paham hadis, hafal hadis saja, ya, karena Al-Qur'annya mereka sudah dihafal sejak umur 7 bahkan apa 10 atau 7 tahun. Mereka sudah hafal, sudah biasa di kalangan mereka itu, ya, untuk menghafal Al-Qur'an itu pada usia-usia seperti itu. Ini tandanya bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala memang memberikan kelebihan-kelebihan itu kepada orang-orang Arab. Kepada orang-orang Arab. Dan tidak mustahil Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kelebihan-kelebihan itu kepada orang-orang Ajam. Nah, dan kita tentu ingin terus berusaha juga mengikuti jejak-jejak salaf dalam hal mendidik anak itu, yang didahulukan adalah menghafal Al-Quran. Dan kita tidak akan tidak akan terpengaruh dengan pemahaman-pemahaman yang salah, ya, yang mereka menyebutkan kalau anak didahulukan untuk menghafal Al-Quran, nanti ilmu-ilmu yang lainnya tertinggal, nanti mereka tidak bisa menghafal atau tidak bisa belajar yang lain, atau mungkin membaca dan menulisnya akan tertinggal. Enggak, tidak seperti itu, ya, tinggal sistem dibuat, kemudian sabar dengan usaha dan upaya yang maksimal kita lakukan, ya. Justru dengan didahulukan menghafal Al-Quran pada anak-anak kita, ini akan sangat membantu mereka mencerna dan memahami pelajaran-pelajaran yang lainnya. Karena seluruh sumber ilmu yang dipelajari, ya, oleh manusia ini sumbernya adalah Al-Quran. Atau orang-orang kafir, ya, yang ahli dalam membuat lamunan, ketika tahu tentang cerita-cerita dalam Al-Quran, digambarkan dalam lamunan mereka. Betapa banyak kisah-kisah para nabi yang dirusak oleh mereka, karena dihubungkan dengan lamunan-lamunan mereka, dengan sutradara-sutradara yang sedang mencari uang. Ya. Jadi, hal ini tentunya kita sebagai salafiyun selalu berusaha untuk menapaki jejak para salaf, ya, menapaki jejak para salaf, sehingga kita akan tetap berusaha keras, ya, berusaha semaksimal mungkin untuk senantiasa mengambil langkah-langkah salaf itu. Dari sisi akhlaknya, dari sisi akidahnya yang terutama, kemudian muamalahnya, ibadahnya, segalanya yang kita lihat dari salaf, kita akan berusaha untuk mengambil satu persatu, sehingga kita betul-betul menapaki jejak salafus saleh dan lebih mendekatkan diri kita kepada predikat sebagai seorang salafi. Salafiyun adalah orang muslim yang mengikuti jejak salafnya. Jadi seharusnya kita memang harus punya kurikulum, ya, untuk, maksudnya kurikulum untuk kita, ya, untuk secara terarah melihat kembali bagaimana kehidupan salaf. Dimulai dari misalnya salaf kalangan sahabat seperti Abu Bakar, kita baca sejarah beliau seperti apa, kita ulang, kemudian kita pahami apa yang terjadi pada beliau, apa yang menonjol pada diri Abu Bakar radhiyallahu anhu. Demikian juga dengan istri-istri para rasul, istri-istri sahabat radhiyallahu anhunna. Kita baca, kemudian kita arahkan istri-istri kita untuk membacanya, bagaimana kehidupan mereka, karena istri-istri kita pun sebagai salafiyah yang juga harus mencontoh salafnya. Jangan sampai mereka terlindas dengan gaya-gaya hidup zaman ini. Kalau mereka, para istri kita, masih diselimuti atau tersentuh dengan keadaan-keadaan zaman ini, tentunya mereka tidak akan dekat dengan gaya hidupnya seorang salafiyah di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sahabat. Sementara seorang salafiyun atau salafiyah adalah orang-orang yang senantiasa meneladani jejak-jejak mereka. Nah, dalam segala hal, ya, dalam cara membina rumah tangga, dalam cara menjalani kehidupan keluarga dengan suaminya, suami dengan istrinya, juga dalam cara mendidik anaknya. Harusnya lah, harus sesuai dengan petunjuk salaful ummah. Karena salafiyun itu dalam segala aspek kehidupan salaf. Ingat, jadi harus kenal betul dengan salaf. Ya, harus sering-sering buka buku Syiar A'lam An-Nubala, atau paling tidak tokoh-tokoh para ulama ahlus sunnah. Sering dilihat, sering dilihat. Bagaimana kalau kita misalkan Syekh Muhammad bin Hadi ini bercerita tentang bapaknya, ternyata bapaknya adalah ulama gitu. Sehingga jangan sampai kita membiarkan keadaan seperti ini lah dengan sekarang. Biarlah saya diceritakan oleh anak saya sebagai tukang sasapu di mana misalnya. Enggak usah istilahnya kita menyerah dengan keadaan seperti di hadapan anak kita. Kita adalah seorang alim, tetap harus belajar, harus mengisi dengan ilmu, harus mengajar mereka kepada kehidupan-kehidupan yang dialami oleh salafnya. Nah, tetap dalam waktu-waktu yang senggang, karena memang kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti ini, tetap harus berusaha. Berusaha sampai kita sepenuhnya ya, mewujudkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu semampunya. Sampai di mana kita usahakan hal itu sehingga kita akan benar-benar menapak tilasi jejak salaf umat ini. Tidak hanya sekedar satu sisi atau dua sisi saja, tapi seluruhnya kita berupaya untuk selalu di atas jalan salaf. Bukankah kita ingat kepada cerita seorang murid dari kalangan tabi'in yang mereka merasa minder dengan cerita-cerita yang mereka dengar dari gurunya dan mereka baca dari referensi yang mereka temukan, bagaimana sahabat radhiyallahu anhu sampai diibaratkan oleh para tabi'in ini, ya Syekh, bagaimana mereka lari dengan kuda-kudanya yang kencang menuju Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita, karena melihat amalan-amalan mereka yang begitu dilihat oleh tabi'in ini, aduh, rupanya ruaan kumaha gitu. Kalau mereka pantas sampai disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wa ansar, pantas mereka mendapatkan ridho. Kok sejarahnya saja seperti ini, pengorbanannya saja seperti ini ketika mewujudkan agama di dalam dirinya, sejak perkenalan dengan Islam, bagaimana gigihnya seorang sahabat mempertahankan keislaman itu dalam dirinya. Sampai Abu Bakar pun melihat seperti itu, berkorbannya lebih besar lagi. Gak tahu ini siapa keluarganya, saudaranya seperti apa, apakah akan berbuat baik kepada saya. Saya benar, bebaskan dia. Demikian. Nah, ketika dilihat perjuangan setelahnya dengan peperangan yang terjadi pada waktu itu, mempertahankan iman, menyebarkan iman, subhanallah, mereka tidak pernah takut. Makan kurma satu saja merasa terhalang untuk segera mengambil surga. Ini sahabat. Sehingga tadi ini ketika melihat, waduh, kemana itu rekrutan maniknya gitu. Ini tabi'in. Jadi tidak pernah melihat seperti ini gitu. Sampai seolah-olah merasa pesimis, nyampe orangnya itu gitu. Tapi dimotivasi oleh gurunya dengan mengatakan bahwasanya engkau ketika selama ada di jalan mereka, tidak ada di luar jalur, tapi rel itu terus tetap dilasi terus di situ berjalannya, meskipun sambil merangkak, biadnillah akan sampai kepada apa yang diraih oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Ini artinya tidak sebelah kaki di relnya, tidak sebelah kaki di luar, nggak bisa. Artinya seluruh. Maka ayat yang mengatakan, ulul fisil nikafa tidak berlaku untuk umat yang itu saja, tapi kita. Makanya ghair ma'kul. Kalau diantara kita masih dengan sikap yang seadanya tanpa ada usaha yang maksimal untuk menetapi diri di jalur salaful ummah ini dalam berbagai aspek. Ingat, apalagi nah kita yang intensitas keterkaitan dengan majelis ilmu masih harus disesuaikan dengan waktu-waktu yang kita punya. Belum lagi kita masih tergoda dengan teman hidup yang masih belum memahami, dengan suasana keluarga yang belum mendukung, dengan anak yang sudah susah untuk diarahkan, dan sebagainya dan sebagainya. Perjuangan itu membutuhkan semangat yang tinggi, perjuangan itu membutuhkan konsentrasi yang besar. Dan itu jangan dianggap sebagai satu beban yang berat. Belum keluar getih kita, darah kita belum saatnya harus keluar ketika hanya memposisikan diri serius dalam menjiplak salat kepada diri kita, kepada kehidupan kita. Ya. Sahabat dulu nggak ada istirahat nih kayaknya, selesai dari perang ibadah terus menjaga diri, berpikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, datang kewajiban perang, berangkat lagi perang perlu dana juga. Subhanallah, beratnya tidak seberat orang-orang yang dahulu dari kalangan Rasul apalagi dan sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga para ulama yang akhir-akhir ini mereka subhanallah ya. Makanya nah kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk diberikan kekuatan istiqamah ya, untuk senantiasa betul-betul menjadi seorang ahlu sunnah muslimah yang betul-betul menempatkan diri di dalam agama ini, di dalam sunnah ini, di atas jejaknya para salafus saleh umat ini. Ya, karena jalan mereka adalah jalan yang sangat menjanjikan dan tidak ada keraguan sedikit pun. Apalagi Rasulullah SAW yang menyebutkannya, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin." Yang selamat itu adalah ma ana alaihi wa ashabi. Satu jalan yang sudah dibuat oleh mereka. Alaihi wassalatu wassalamu radhiyallahu anhum jami'an. Yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya ketika seseorang ada di atasnya akan terbawa kepada jalur yang benar, kepada jalur yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La raiba fihi wa la syakka fihi. Tidak diragukan lagi kebenarannya ya. Maka kalau ada yang masih ragu-ragu, kalau ada yang masih belum yakin, maka hendaklah dia tuduh dirinya. Jangan-jangan fitnah itu sudah merasuk di dalam hatinya, jangan-jangan syubhat itu sudah terlalu tebal di dalam hatinya pada dirinya, sehingga dia masih meragukan kebenaran apa yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sementara yang seharusnya dia ragu itu adalah urusan-urusan dunia yang semuanya masih mengandung untung dan rugi ya, kalau tidak untung ya rugi, kalau rugi, tidak rugi ya untung. Ya, dan itu prosesnya juga sangat mengandung atau sangat mengandung unsur-unsur yang sifatnya masih spekulasi. Ketika kita berusaha untuk menjalani sebuah proses dalam rangka mengambil kebaikan-kebaikan dunia seperti yang kita bayangkan dan seperti yang kita inginkan. Tapi kalau kita betul-betul meyakinkan diri dan meyakini apa yang telah dibuat oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam atau para sahabatnya, jalan yang telah dibentangkan itu, kemudian kita berada di atas jalan tersebut dan kita sabar selama berjalan di situ, meskipun di tengah-tengah perjalanan itu kita temukan onak dan duri, kita temukan batu penghalang, tapi kita tetap terus bersabar menjalani apa yang ada di atasnya, maka sudah pasti dan tidak diragukan bahwasanya kebaikan-kebaikan itu akan beserta atau akan menyertai kita dan akan kita peroleh. Tuan Fidin Rahimani wa Rahimakumullah. Rupanya waktu zuhur tinggal beberapa menit lagi, maka kita cukupkan insyaAllah untuk kali ini kajian dari kitab Ahammiyatul Irtibat bil Ulama. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkannya setelah zuhur dengan pembahasan yang lain. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.